إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, dari bab tafsirul Islam masih ada satu afar yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang belum dijelaskan, belum kita baca pada pertemuan sebelumnya, yakni athar dari Abu Qilabah. Hadis, bahkan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syam an abi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Qilabah, dari seseorang dari ahli Syam, dari penduduk Syam, dari bapaknya, bahwasannya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Islam, apa itu Islam? Qal, Rasul menjawab, antus lima qalbaka lillah. Ini penafsiran daripada Islam. Antus lima qalbaka lillah wa yaslam al-muslimuna min lisanik wa yadik. Engkau serahkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan selamat kaum muslimin dari bahaya lisanmu dan tanganmu. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya tentang apa itu Islam. Qal, ayul Islam afdal? Lelaki tadi bertanya kembali, Islam yang bagaimanakah yang paling afdal? Qal, al-iman. Beliau menjawab, iman. Berarti di sini Islam atau iman itu masuk dalam Islam. Afdalul Islam adalah iman. Wa mal iman? Apa itu iman? Qal, beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Jadi engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Kebangkitan setelah kematian berarti beriman kepada hari akhir. Di sini tidak disebutkan beriman dengan takdir. Adapun dalam hadis Jibril yang telah lewat, iman dengan takdir disebutkan di sana. Wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrih. Saya berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, amal jumlah al-ula fahiya marrat ma'ana. Adapun kalimat yang pertama, maka telah lewat penjelasannya. Antus lima qalbaka lillah wa yaslam al-muslimuna min lisanik wa yadik. Kalimat ini sudah lewat penjelasannya. Ya, panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Yakni engkau serahkan hatimu kepada Allah dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Fa jama'a, nah di sini diberi tambahan oleh Syekh penjelasan, fa jama'a ma baina haqqillah jalla wa ala wa haqqi ibadihil mu'minin fi an yuslimal mar'u qalbahu lillahi wahdah wa an yaslam al muslimuna min lisani wa yadihi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara hak Allah jalla wa ala dan hak hamba-hambanya sesama kaum muslimin mukminin. Hak Allah subhanahu wa taala apa? An yuslimal mar'u qalbah, yakni seseorang dia serahkan hatinya kepada Allah subhanahu wa taala. Dia panjatkan hatinya, dia hadapkan hatinya pasrah kepada Allah, ya, tunduk patuh kepadanya semata. Ini kaitannya dengan hak Allah. Adapun hak sesama muslim, maka Rasulullah SAW menyebutkan wa an yaslam al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim adalah kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan dia. Fa yakunu adda haqqallah jalla wa ala wa haqqa ibadihi al-mu'minin. Yang dengan itu dia telah menunaikan hak Allah jalla wa ala dan hak hamba-hambanya mukminin. Tsumma sa'alahu ayyul islami afdal. Kemudian telah kita di ini sahabat ya. Sahabat seluruhnya adalah adil terpercaya sehingga walaupun tidak tersebut namanya tetap tidak mempengaruhi daripada hukum hadis tersebut. Siapapun dia, kalau sahabat berarti dia adil, terpercaya, fiqah. Tsumma sa'alahu ayyul islam afdal. Kemudian lelaki tadi bertanya kepada Rasul, Islam yang bagaimanakah yang paling afdal? Qala al-iman. Maka beliau menjawab iman. Wa mal iman, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi ila akhirih. Beliau menjawab, yakni engkau beriman kepada Allah, malaikatnya dan seterusnya. Ai al-islam, ayul islam afdal, li'anna al-islam yasmal ad-din kullah. Kenapa pertanyaannya Islam yang bagaimana yang afdal? Karena Islam itu mencakup agama seluruhnya. Agama seluruhnya tercakup dalam Islam. Jadi kalau seandainya dibuat seperti diagram Venn begitu, maka Islam adalah bulatan yang besar. Bulatan yang besar. Nah, di dalam bulatan yang besar Islam itu, ada di dalamnya bulatan lebih kecil, berada di dalamnya namanya apa? Iman. Baik, orang yang masuk ke dalam Islam, bulatan yang besar, belum tentu dia masuk ke dalam bulatan yang kecil ini, yang lebih kecil tadi, ya, iman. Karena dia sesuatu yang lebih spesifik daripada sekedar Islam. Iman ada di dalamnya. Dan makom tertentu untuk seseorang bisa masuk kepada lingkup ini, ya, untuk bisa berpredikat dengan predikat iman. Dan masih ada satu predikat lagi yang lebih tinggi lagi daripada iman, yang berada di dalam apa Islam dan berada di dalam iman, yakni ihsan. Nah, ini lebih sedikit lagi orangnya ya untuk bisa masuk ke dalam ihsan. Taib. Li'anna al-islam yutlaq wa yuradu bihi umumuddin. Karena Islam tersebut dan dimaksud dengannya adalah keumuman agama. Wa yutlaq al-islam idza kana ma'al iman wa yuradu bihi al-a'mal adh-dhahirah. Dan terpakai kalimat Islam di saat disebutkan bersama dengan iman. Jadi kalau disebutkan secara mutlak, Islam masuk di dalamnya ihsan dan iman. Tetapi saat disebutkan Islam dan iman, maka Islam ada makna sendiri, iman ada makna sendiri. Ya. Islam maknanya adalah pada amaliyah-amaliyah zahirah dan iman pada amaliyah-amaliyah apa? Batinah. Sehingga di sini dikatakan wa yutlaqul Islam idza kana ma'al iman wa yuradu bihi al-a'mal adh-dhahirah. Terpakai kalimat Islam di saat dia tersebut bersama dengan iman, maka dimaksudkan dengan Islam adalah amalan-amalan yang zahir. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala menyatakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi ucapkan oleh kalian kami telah Islam. Berarti di sini ada makna beda antara Islam dengan iman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman itu belum merasuk ke dalam hati-hati kalian. Keimanan ini adalah maqam yang lebih tinggi daripada sekedar keislaman. Islam iya, tapi iman kata Allah, belum. Kalian belum beriman. Masih dalam sekup Islam, Muslim. Kak, mereka mengatakan amanna kullam tu'minu. Kalian belum. Belum iman. Belum sampai pada taraf itu. Walakin qulu aslamna. Tapi ucapkan aslamna. Kami telah Islam. Untuk sampai pada derajat iman, butuh pembuktian. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam al-iman fil qalb wal-islam alaniyah. Seperti sabda Nabi SAW, iman itu di dalam hati. Sedangkan Islam itu perkara yang tampak, yang zahir, amalan-amalan yang zahir. Seseorang, dia bisa mengatakan dirinya Muslim, padahal dia munafik. Dalam hatinya tidak ada keimanan. Bisa, iya kan? Karena Islam itu sesuatu yang dinilai secara zahir. Dia sholat apa enggak? Sholat. Bersama dengan kaum muslimin di masjid. Kalau seorang pria ya, laki-laki. Maka dia dikatakan secara zahir Muslim. Secara zahir. dia bersama dengan kaum muslimin di bulan Ramadan, puasa, ikut puasa secara zahir muslim. Karena al-Islam alaniyah. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bi isnadin fihi dha'fun. Dengan satu sanad yang terdapat kelemahan padanya. Lakin maknahu dhahir, akan tetapi secara makna dhahir. Maknanya dhahir dalam artian maknanya tampak jelas kebenarannya. Wa tashhad lahu ahadits ukhra. Dan dikuatkan hadis ini dengan hadis-hadis yang lainnya. Sehingga hadis yang tampak ada kedhaifan pada satu jalur, satu jalan periwayatan, di saat datang padanya penguat-penguat dari jalur-jalur yang lain, maka kedhaifan tersebut bisa terangkat menjadi hasan. Bahkan kalau sahihnya itu banyak, bisa sampai pada sahih li ghairi. Taib, idza tabayyana dzalik fa afdhalul islam wal iman. Apabila ini telah jelas, maka seutama-utamanya keislaman adalah keimanan. Hal yumkin an yakunal islam bila iman? Apakah mungkin ya keislaman dengan tanpa keimanan? Au an yakunal iman bila islam? Atau adanya keimanan tetapi tidak ada keislaman? Jawabannya laisa kadzalik, tidak bisa. Tidak bisa yang seperti itu. Bukan seperti itu. Waqad dzakartu lakum fi ma madha mukhtasaran. Aku telah sebutkan kepada kalian pada apa yang telah lewat secara ringkas. Annal ulama ikhtalafu hal al-islam wal iman syai'un wahid. Ini diulang kembali sama saya ya. Perkara yang sudah dijelaskan sebelumnya diulang kembali di sini. Apakah Islam dan iman itu satu? Am huma syai'an mukhtalifan? Apakah keduanya itu berbeda? Apakah Islam dengan iman itu sama ataukah beda? Wahal al-muslim wal-mu'min syai'un wahid. Dan adakah muslim dengan mu'min itu sama? Am huma syai'an mukhtalifan? Ataukah keduanya beda? Ala akwal akrobuha qawla. Ada sekian banyak pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Ada dua pendapat. Artinya dua pendapat yang memang sama-sama kuat argumentasinya. Al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, bahwa qawlul muhaqqiqin min ahlil ilm. Dan ini merupakan pendapat dari al-muhaqqiqin. Al-muhaqqiqun yakni para ulama yang tidak istilahnya menisbatkan diri kepada madhab-madhab tertentu yang kemudian mengikuti madhabnya, membela madhabnya, tidak seperti itu. Mungkin dia menisbatkan diri kepada madhab tertentu, akan tetapi dia tidak kemudian apa saja yang ada dalam madhabnya dia bela dan dia kuatkan dengan hujah, tidak. Dia bersama dengan dalil. Adapun dia menisbatkan kepada madhab tertentu karena dia memandang bahwasannya mayoritas dari apa yang dia atau beliau ini pelajari yang paling kuat adalah pendapat madhab ini. Ucapan-ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dia menisbatkan diri kepada madhab Hanbali. Sedangkan di saat melihat hujah argumentasi dalam satu permasalahan, dia lihat lebih kuat kepada madhab Syafi'i, maka dia tetap mengambil madhabnya Syafi'i. Ini namanya muhakkikun. Ulama muhakkikun seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, muhakkik, Ibnu Qayyim muhakkik. Walaupun menisbatkan diri kepada Hambali, akan tetapi banyak sekali perkara-perkara yang ada pada madhab Hambaliyah yang tidak diterima dan tidak diambil oleh Syaikhul Islam. Di saat melihat madhab Syafi'i dalam satu permasalahan itu yang lebih benar, maka diambil. Di saat bahkan kalaupun ada madhab dari Zohiri dalam argumentasinya lebih kuat, sesuai dan selaras dengan hadis, dengan ayat, dengan hujjah, dengan dalil, maka itu yang diambil. Itu yang diambil. Ini perbedaannya. Ulama madhab dengan ulama muhaqqiq. Al-muhaqqiqun min ahli ilm, mereka menyatakan anna Islam wal iman idza faraqa istama'a. Mereka menyatakan Islam dengan iman itu apabila iftaraqa. Iftaraqa itu bagaimana? Tersebut sendiri-sendiri. Islam sendiri, iman sendiri. Maka Islam di situ kalau tersebut sendiri maka masuk padanya iman. Iman kalau tersebut sendiri maka masuk padanya apa? Islam. Begitu. Wa idza istama'a, kalau bergabung, berkumpul dalam artian tersebut dalam satu pembicaraan kedua-duanya disebutkan iman dan Islam, maka iftaraqa. Iman dan Islam memiliki makna sendiri-sendiri. Iman bukan Islam dan Islam bukan iman. iman terkait dengan amalan batin dan Islam terkait dengan amalan zahir. Yani annahu idza sara fi haditsin aw ayatin dzikrul Islam wahdah fahuwa yu'na bihi ad-din bima yasmal al-Islam wal iman wa ghairi. Baik, annahu idza sara fi hadits, yakni bahwasanya apabila tersebut dalam satu hadis atau tersebut dalam satu ayat, ya, penyebutan Islam saja, maka dimaksudkan dengannya adalah agama secara menyeluruh, tercakup padanya Islam dan iman dan yang lainnya. Wa kadzalika idza dzukira al-wahdah fayubihi al-Islam atau fayani bihi al-Islam wal iman fayani bihi al-jami. Demikian pula kalau yang tersebut adalah iman saja, maka dimaksudkan dengannya apa? Islam dan iman, yakni keseluruhan daripada agama. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW menyatakan, al-imanu bit'un wasittuna syu'bah. Aqal bit'un wasab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang, atau beliau mengatakan 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, ini yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Fa fa'au matsala li su'abil iman al-katsirah bi amrayn, maka beliau memberikan contoh untuk cabang-cabang keimanan yang banyak itu dengan dua perkara. Huma minal a'malidz dzahirah, yang keduanya ini merupakan amalan dzahirah. Yang satu adalah amalan lisan, qaulu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah amalan jawarih, tangan kita ya, atau kaki kita ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Di sini dicontohkan bi amrayn huma min al-a'malidz dzahirah allati hiya amalul Islam. Dicontohkan dengan dua amalan yang tampak, yang zahir, yaitu daripada amalan-amalan Islam. Qaulu la ilaha illallah wa imatatul adza anit thariq. Ucapan la ilaha illallah yang merupakan amalan lisan dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa hadza bil ittifaq minal Islam, dan ini bil ittifaq, dengan tanpa ada keraguan dan tidak ada bahwa itu masuk dalam Islam. Dan ini masih pertanyaan atau lewat penjelasan. Qaul dan pendapat kedua huwa qaulul Bukhari wa jama'ah min ahli ilmi. Muhammad bin Nasr wa jama'ah. Pendapat Al-Bukhari dan sekelompok dari ahli ilmi ya, seperti Muhammad bin Nasr dan jama'ah, sekelompok yang lainnya. Annal Islam wal iman syai'un wahid, bahwasanya Islam dan iman itu satu. Sama itu. Islam ya iman, iman ya Islam. Sawa'an istama'a aw tafarraqa, sama saja tersebut sendirian ataupun apa? Tersebut bersama-sama ataupun terpisah. Wa kullun minha yadullu ala sahibih, dan masing-masing lafaz itu menunjukkan akan temannya. Maksudnya apa? Temannya di sini iman dengan Islam. Islam dengan iman. Tersebut iman maksudnya adalah Islam, tersebut Islam maksudnya adalah iman. Tersebut dua-duanya ya Islam dan iman. Begitu. Wa stadallu ala dzalika bil abillah allati fiha dzikrul Islam wa uniya bihi al-iman. Dan mereka-mereka ini Bukhari, Muhammad bin Nasr dan yang lain, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang banyak yang menyebutkan tentang Islam, padahal yang dimaksudkan dengannya adalah iman. Al-Zukira iman wa'uniya bihi Islam, atau menyebutkan tentang iman padahal yang dimaksudkan dengan Islam. Berarti ini sayyun wahid, iman dan Islam itu satu. Karena banyak-banyak dalil menyebutkan tentang Islam, ternyata setelah diruntut pembahasan itu tentang iman. Ada juga dalil yang menyebutkan tentang iman, setelah diruntut pembahasannya kok tentang amalan-amalan yang dohir. Nah ini berarti sayyun wahid. Begitu. Wahia laisat daqiqah fi mahalin nisa, dan pendapat ini bukan pendapat yang teliti dalam perkara yang diperselisihkan. Taib, artinya ini bukan pendapat yang rajih gitu. Wastadallu ala dzalika ayatan biqaulihi jalla wa ala, juga berdalil pula dengan firman Allah jalla wa ala. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Ini satu pendalilan yang cukup kuat sebetulnya kalau kita melihat di mana ayat ini jelas Allah menyatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Maka kami keluarkan dari negeri tersebut orang yang ada padanya, man kana fiha, orang-orang yang berada di dalam negeri tersebut dari kalangan mukminin. Kami keluarkan darinya karena negeri ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan turun adab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang-orang yang ada di negeri tersebut dari kalangan orang-orang yang berimannya. Maka Allah katakan selanjutnya, "Fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin." Maka kami tidak dapati di situ, di rumah di kampung tersebut kecuali hanya satu rumah saja dari rumahnya seorang muslim. Ghairu baitin minal muslimin. Selain daripada satu rumah dari kalangan muslimin. Satu saja. Yang selainnya tentunya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dikeluarkan adalah mukminin, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya tidak didapati kecuali satu rumah dari muslimin. Berarti mukminin dengan muslimin itu sama. Ya kan? Apakah karena ini muslimin kemudian enggak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diselamatkan? Jawabannya diselamatkan. Loh, bukankah Allah mengatakan yang diselamatkan adalah orang-orang yang beriman? Jawabannya, ya mukminin dengan muslimin itu sama kan gitu jadinya. Bisa dipahami sisi pendalilannya. Ya. Jadi ini terlihat sangat kuat pendalilan dari ayat ini bahwa mukmin dengan muslim sama. Allah menyatakan akan mengeluarkan dan menyelamatkan orang-orang yang ada padanya keimanan di dalam hatinya sehingga disebut mukminin, ya. Ternyata tidak didapati di kampung tersebut dan dibinasakan kecuali satu rumah dari kalangan muslimin. Dari kalangan muslimin. Ya, satu rumah itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti muslimin dengan mukminin itu sama. Gitu. Tayyib, wasa fi dzalik. Tetapi sekali lagi yang dirojikan oleh Asy dalam perkara ini, yang benar pada masalah ini, annal ilam wal iman yaftariqan idza istama'a. Li'adil latin katsirah. Dan yang benar pada masalah ini bahwasanya Islam dan iman itu berbeda maknanya apabila tersebut masing-masingnya berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Tanpa memberikan istilahnya rudut ataupun bantahan terhadap ayat yang dibawa oleh pendapat yang kedua. Syekh mencukupkan bahwasanya yang rajih dalam permasalahan ini adalah bahwa Islam dengan iman itu berbeda apabila tersebut semuanya. Padahal kalau kita lihat ayat tadi kan tersebut semuanya, ya kan? Mukminin tersebut, muslimin juga tersebut. Artinya penyebutan iman dengan Islam ada dua-duanya. Mestinya berbeda antara mukmin dengan muslim. Tetapi dalam konteks ayat ini tidak bisa dibedakan. Kalau dibedakan berarti muslimin tadi yang satu rumah tadi enggak diselamatkan juga. Karena Allah menyatakan bahwa yang diselamatkan adalah mukmin. Ini sekali lagi pendalilan yang sangat kuat bagi pendapat kedua. Sedangkan pendapat yang pertama yang dirojikan oleh Asy-Syaikh, ya, dalilnya banyak sekali, telah lewat sebagian daripada dalilnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah dijelaskan antara perbedaan iman dengan Islam di saat kedua-duanya tersebut. Dan dalam permasalahan ini tidak kemudian disalah-salahkan dan bahkan dibidah-bidahkan orang yang berkeyakinan dengan keyakinan pendapat kedua, tidak. Karena perkara ini juga tidak membawa kepada lawazim yang membawa kepada penyimpangan. Bukan sesuatu yang akan membawa kepada penyimpangan sehingga tidak kemudian dipersalahkan atau dibidah-bidahkan orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua sekalipun. Berbeda dengan masalah irja, ya. Berbeda dengan masalah irja. Ini juga sudah lewat pembahasannya. Seorang yang berkeyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ini berbeda. Perkaranya membawa kepada konsekuensi-konsekuensi penyimpangan dalam akidah. Atau amalan itu tidak masuk dalam definisi iman. Ini juga perkara yang para ulama keras di dalamnya. perkara ini besar yang perlu untuk diperhatikan. Adapun apakah iman dengan Islam itu maknanya sama ataukah tidak, maka di situ tidak membawa kepada konsekuensi-konsekuensi berat. Sebagian bahkan menyatakan bahwa khilafnya adalah khilaf lafzi. Wallahu a'lam bishawab. Qal ayyul Islam afdal? Qal al iman. Qal wa mal iman? Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal ba'thi ba'dal maut. Sebenarnya ingin anak selesai karena akan tahu juga cukup, masih cukup panjang, dan tentunya ini sudah jam 5. Anak cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk permasalahan ini kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah.